Melihatmu membuatku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kau bangkitkan gairahku untuk memilikimu. Mengenangmu mengiringku masuk ke alam dunia mimpimu. Kau mengundang angan-anganku untuk menjadi jatuh hati membahagiakanmu. Aku jatuh cinta untuk mengurusmu. Aku jatuh hati melipir dukamu. Aku jatuh cinta. Kau bangkitkan gairahku untuk memilikimu. Mengenangmu mengiringku masuk ke alam dunia mimpimu. Kau mengundang angan-anganku untuk menjadi jatuh cinta.